Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita masih membahas hadis yang kemarin, barakallahu fikum, terkait dengan doa Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal-iffata wal-amanata wa husnal khuluq wa husnal khuluqi wa ridha bil qadar. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemarin kita membahas seputar masalah kesehatan. Bagaimana bimbingan Islam dan menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan yang namanya sisi kesehatan. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah wal-iffah. Al-iffah, qala Imam An-Nawawi fi syarh Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa ammal afaf al-kaffu عن المحارم وخوارم المروءة. طيب. Adapun afaf maknanya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang bisa merusak, ya, muru'ah, bisa merusak harga diri dan kehormatan seseorang. Itu namanya iffah. Ya, seseorang yang menjaga dirinya dari perkara yang haram dan perkara-perkara yang merusak muru'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu kriterianya. Iya. Sehingga orang-orang yang barakallahu fikum itu jatuh dalam perkara yang haram atau tidak menjaga dirinya, atau dengan artian bergampang-gampangan dalam perkara yang haram, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai orang yang menjaga iffah. Iya. Dia adalah orang yang menodai iffah, harga dirinya. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum orang-orang yang merusak muru'ah. Barakallahu fikum. Ayyib. Dan ini adalah barakallahu fikum perkara yang sangat penting, barakallahu fikum, yang membedakan, ya, antara manusia mulia dan manusia rendahan. Manusia yang mulia adalah manusia yang menjaga iffah. Sedangkan manusia yang rendahan adalah manusia barakallahu fikum yang tidak menjaga iffahnya. Iya. Sehingga yang namanya iffah, kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang barakallahu fikum, itu ditinjau dari hal ini. Ya, walaupun dia adalah orang yang miskin, ya, dari sisi harta di kampungnya dia adalah orang yang paling sedikit hartanya barakallahu fikum, dari sisi, ya, pangkat jabatan di kalangan masyarakatnya juga tidak ada, tetapi dia memiliki perangai tadi, dia menjaga dirinya dari perkara yang haram dan menjaga dirinya dari perkara yang akan merusak muru'ahnya, iya, tidak pernah minta-minta kepada orang, barakallahu fikum, maka dia termasuk orang yang mulia. Bisa dikatakan orang yang mulia di kampung tersebut, barakallahu fikum. Walaupun di sana banyak orang yang kaya, walaupun di sana banyak orang yang punya pangkat dan jabatan, tapi kalau mereka itu tenggelam dalam kemaksiatan, iya, kerjanya menggunakan harta tadi untuk hura-hura, barakallahu fikum, iya, party sana, party sini, tahu party ya? Pesta, ya, pesta sabu-sabu, pesta miras, barakallahu fikum, pesta macam-macam. Tayyib, maka itu bukanlah orang yang terhormat, barakallahu fikum. Tayyib. Itu pandangan Islam tentang yang namanya al-iffah, orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, barakallahu fikum. Sehingga Islam tidak melihat dari sisi kekayaan ataupun pangkat dan jabatan, barakallahu fikum. Selanjutnya wal amanah. Al-amanah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, al-amanatu kullu man i'tamana 'alaihi al-insan wa umira bil qiyami bihi. Baik. Amanah maknanya adalah segala sesuatu yang barakallahu fikum dipasrahkan kepada seorang insan. Iya, dipercayakan kepada seseorang insan dan diperintahkan untuknya atau di, dan dia diperintahkan untuk barakallahu fikum, iya, menegakkan apa yang telah dipercayakan kepada dia, barakallahu fikum. Itu namanya amanah. Ya, sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan dia diperintah untuk menjaganya, merawatnya, barakallahu fikum, dan menunaikan haknya, barakallahu fikum. Dan dalam hal ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya barakallahu fikum menyebutkan secara khusus, ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan amanah barakallahu fikum itu anwa, iya, beragam. Secara global barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Tayyib. Yang pertama adalah amanatul khaliq ila al-makhluk. Wasani amanatul makhluk ila al-makhluk. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah amanah sang pencipta kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Amanah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan bentuknya adalah barakallahu fikum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu amanah Allah Subhanahu wa taala yang dipasrahkan kepada kita semua. Iya. Agar kalian semua beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Sehingga barakallahu fikum ahlu syirik, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, tayyib, humul khainun. Mereka adalah orang-orang yang mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa amma amanatul makhluq ilal makhluq fa anwa. Adapun amanah makhluk kepada makhluk yang lainnya beragam bentuknya, barakallahu fikum. Tayyib, yang pertama adalah al-wilayah. Ya. Amanah berupa sebuah kepemimpinan. Barakallahu fikum. Ya. Entah itu barakallahu fikum memimpin, tayyib, ya, rumah tangga, itu seorang suami, dia mendapatkan amanah berupa wilayah memimpin keluarganya, barakallahu fikum. Tayyib. Atau juga wilayah yang lainnya. Iya. Naik lagi di atas keluarga apa? RW atau RT? Hah? RW. Iya, ketua RW, ketua RT, barakallahu fikum. Selanjutnya lurah, camat, barakallahu fikum. Itu adalah orang-orang yang barakallahu fikum memikul amanah. Iya. Berupa wilayah, barakallahu fikum, kepemimpinan. Baik. Yang kedua barakallahu fikum amanah al-amwal, amanah berupa harta. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Maka barakallahu fikum bentuk menunaikannya adalah menjaga harta tersebut sebaik-baiknya, barakallahu fikum, tayyib, ditunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya, barakallahu fikum. Kemudian juga dalam masuk dalam bentuk amanah adalah amanatul asrar. Ya. Amanah dalam bentuk rahasia. Barakallahu fikum, menjaga rahasia seseorang, barakallahu fikum, tayyib, agar tidak tersebar kepada yang lainnya. Itu juga amanah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-muhim, barakallahu fikum, amanah ini adalah sebuah perkara yang besar, barakallahu fikum, dan sebuah sifat yang sangat berharga. Wa husnal khuluq, dan baiknya akhlak, dan itu yang menjadi syahid pada hadis ini, barakallahu fikum, yaitu meminta agar diperbaiki akhlaknya. Wa ridha bil qadar, dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, wal farqu baina sabri war ridha, dan beda antara sabar dan ridha. Ya. Itu ada perbedaan. Sabar terhadap takdir Allah dan ridha terhadap takdir Allah, itu ada perbedaan. An-nasabra kaffun nafsi wa habsuha anisukhti ma'awujudil alimi wa tamanni zawali dhalika. Wa kaful jawarih anil amali bimuktaba al-jaz'i. Barakallahu fikum. Kesabaran adalah menahan jiwa dari kemurkaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tetap adanya rasa sakit, ya. Rasa pedih, barakallahu fikum, dan berharap hilangnya perkara yang tidak dia sukai tadi. Barakallahu fikum. Itu namanya kesabaran. Ya, sabar itulah menahan diri agar tidak marah, tidak murka terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tetap ada harapan, ya, di dalam hatinya agar perkara yang tidak dia sukai tadi hilang dan perasaan sakit itu tetap ada di dalam hatinya. Itu namanya kesabaran. Dan juga menahan anggota tubuh barakallahu fikum untuk melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ya, keluh kesah. Tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakpasrahan dan ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan barakallahu fikum ya, teriakan yang histeris barakallahu fikum ya, mencela barakallahu fikum, mengumpat, melaknat barakallahu fikum, atau menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya barakallahu fikum. Ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si Allan barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Orang yang tidak sabar barakallahu fikum. Ayib. Jadi orang yang sabar selain dia menahan ya hatinya untuk tidak murka, tidak marah walaupun ada perasaan sakit barakallahu fikum, dia juga menahan apa? Anggota tubuhnya. Ya, mencakup menahan lisannya untuk berkata ucapan-ucapan yang barakallahu fikum menunjukkan ketidakridhaan. Begitu juga menahan anggota tubuhnya yang lain. Seperti apa? Menampar pipi barakallahu fikum, atau menarik-narik rambut ya, atau menyobek-nyobek saku baju, atau memukul-mukul dinding. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu namanya sabar. Baik. Waridha huwa insyirahu sadri wasi'atuhu bil qada'i wa tarku tamanni zawali dzalika al-alim wa in wajada al-ihsas bil alimi wa in wajada al-ihsas bil alimi lakin ar-ridha yukhaffifuhu lima yubashiru al-qalbu min ruhil yaqini wal ma'rifati idha qawiya al-ridha idha qawiya al-ridha yuzilu al-ihsas bil-alimi bil-kulliyah. Barakallahu fikum. Intaha min kalam Ibnul Jauzi ya. Min kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Barakallahu fikum. Adapun ridha maknanya adalah insyirahu sadr. Lapangnya dada. Wasi'atuhu dan luas. Long. Ya. Enggak ada beban. Terhadap qada'nya Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan tamanni ya, berharap barakallahu fikum akan hilangnya kepedihan hatinya tadi. Walaupun ketika dia mendapati ada perasaan sakit, namun rasa sakit tadi barakallahu fikum itu bisa diperingan dengan adanya sikap ridha terhadap takdir Allah, karena ya, hati orang tersebut langsung bersentuhan dengan ruh keyakinan dan ma'rifah barakallahu fikum. Apabila rasa ridha itu semakin kuat, maka perasaan sakit terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa hilang secara totalitas barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum, perbedaan antara sabar dan ridha, ya, kalau sabar di situ masih ada apa? Wujudul alim. Iya, barakallahu fikum. Wa tamanni ala zawalih. Itu namanya sabar. Seseorang menahan hatinya, anggota tubuhnya barakallahu fikum, ya, dari tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir Allah, namun masih ada rasa sakit, ya, masih ada rasa pedih, barakallahu fikum, dan dia berharap itu hilang. Tapi kalau ridha, barakallahu fikum, ya, itu tidak ada lagi yang namanya perasaan apa? Sakit. Tidak ada lagi perasaan sedih, barakallahu fikum. Dadanya benar-benar plong. Iya, dadanya benar-benar lapang, barakallahu fikum. Baik. Itu namanya ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, mereka para ulama menyebutkan baik terkait dengan hukumnya, wa amma sabr bil qadar fa innahu wajib. Iya. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib. Waridha bil qada mustahab. Sedangkan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mustahab. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, ridha terhadap qada-nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah levelnya khawasun nas, ya, tingkatan manusia-manusia yang khusus, barakallahu fikum, ya, orang-orang yang barakallahu fikum memiliki ma'rifah, ya, pengetahuan barakallahu fikum tentang Allah Subhanahu wa taala yang begitu dalam, demikian juga pengetahuan tentang dirinya sendiri, barakallahu fikum, ya. Dan yang namanya ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibuat-buat. Ikhwan, ya. Itu bukanlah perkara yang dibuat-buat, barakallahu fikum. Tetapi merupakan perkara yang ya alami, natural, barakallahu fikum. Dikarenakan tadi, iya. Dalamnya ilmu orang tersebut, barakallahu fikum. Iya. Dan barakallahu fikum, tayyib, ma'rifah, pengetahuan yang dia miliki. Sehingga itu membuahkan rasa iman dan keyakinan yang luar biasa, barakallahu fikum, sehingga ketika dia mendapatkan musibah atau barakallahu fikum malapetaka, itu barakallahu fikum, iya, tidak kelihatan pada raut wajah orang tersebut dan pada hatinya, barakallahu fikum, perasaan apa? Sakit dan pedih. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga yang namanya ridha bil qadar itu satu level di atas yang namanya as-sabr. Dan Rasul meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Dan ini barakallahu fikum membutuhkan yang namanya ya mumarasah, membutuhkan yang namanya latihan, barakallahu fikum, ya, dimulai dari melatih diri sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu barakallahu fikum dia melatih dirinya untuk bisa ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab.